Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, siapa yang tidak sayang kepada yang muda, yang kecil, yang muda-muda, yang kecil-kecil, anak-anakku, adik-adikku, semuanya aku sayangi. InsyaAllah Nabi Muhammad pun menyayangi kalian, insyaAllah. Adapun alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, para habaib, hadirin hadirat, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sab'atun yuzillukumullah, ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, yang akan mendapatkan perlindungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasara, planet bertabrakan. Mars, Venus, Pluto, bulan, bintang hancur berkeping. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan. Naik lautan, naik ke darat, hancur berkeping. Wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur bangkit menghadap Allah. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Sibaya, semuanya tercabut. Wa takunul jibalu kal ihnil, manfus. Waktu itu tak ada tenda. Tenda-tenda ni habis semua ni, hancur. Tenda ni tak nunggu kiamat, besok pun dah dicabut. Lalu di mana kita bernaung? Ada tujuh golongan yang tetap akan mendapatkan naungan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang pertama? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan Sumatera Utara mendapatkan pemimpin yang adil, insyaAllah. Ciri yang adil, ciri pemimpin adil. Pertama cirinya, asyhadu an la ilaha illallah. Calon mertua harus adil. Calon mertua kalau tidak adil, nikahnya tidak sah. La nikaha, tidak sah nikah, illa biwaliyin, kecuali dengan wali yang adil. Wa syahidain adlin, dua saksi yang adil. Sekarang banyak ni anak-anak muda ni kalau nikah, diangkat jadi saksi DPR, orang kaya, konglomerat, padahal pemabuk, peminum kamput. Nikahnya tidak sah. La nikaha illa biwaliyin, kalau tidak dengan wali yang adil. Makanya bapak calon mertua kalian itu haruslah orang yang sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat, maka dia tidak adil. Tidak adil dia. Makna adil itu bukan ku kasih kau duit 100 ribu, 50 ribu untuk si A, 50 ribu untuk si B. Bukan itu maknanya. Bukan itu arti adil. Adil artinya adil pada dirinya, beriman kepada Allah. Walaupun dia kaya, walaupun dia hebat, kalau dia tak beriman, maka dia tidak adil. Maka pemimpin-pemimpin kita di masa akan datang, kita cari pemimpin yang beriman kepada Allah. Amin. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu dicetak di mana? Di masjid. Alhamdulillah, Masjid Al-Falah. Yang tiap hari Al-Falah kan? Saya takut juga salah sebut. Masjid Al-Falah. Jemaah udah senyum-senyum. Udah selesai. Ustaz tadi salah, sebetulnya Al-Ikhlas gitu. Ayyal Al-Falah, Mariah menuju kemenangan. Orang yang rendah hati dia berkata, la haula wala quwata illa billah, aku tak ada daya upaya. Tapi dia tetap berusaha. Pemimpin yang adil. Kalau engkau tahu doamu makbul, janganlah tunjuk kami tangan kiri Pak Ustaz. Okey, tangan kanan. Kalau kau tahu doamu makbul, tapi doa itu cuma satu saja, jangan kau minta suami yang soleh. Karena kalau kau minta suami yang soleh, yang dapat nikmat hanya kau saja. Jangan kau minta istri soleha. Karena kalau kau dapat istri soleha, yang mendapat nikmatnya hanya kau saja. Tetanggamu bisa dapat. Neteser liur dia nengok. Tapi kalau kau tahu doamu itu makbul, kau minta satu apa? Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil. Kalau satu kota Medan dapat pemimpin yang adil, maka satu kota Medan ini mendapatkan keadilan, rahmat, barokahnya. Kalau satu provinsi Sumatera Utara dapat pemimpin yang adil, 14 juta penduduk Sumatera Utara akan merasakan adil dan nikmatnya insyaallah. Sumatera Utara penduduknya 14 juta. 14 juta. Kami Riau cuma 6,5 juta. Sumatera Utara 14 juta. Saya baru pulang ceramah dari Bandung, Jawa Barat. Kata Aher, Ahmad Heriawan, Kang Aher, Jawa Barat tahu penduduknya berapa? 48 juta. Ini kalian sangka udah besar betul Sumatera Utara nih. 48 juta. Makanya orang Sunda tuh banyak, sampai ada ikatan Asep-Asep Indonesia. Ikatan Ucok-Ucok udah ada? Nah, coba kalian buat IUU nah. IIUI. Ikatan Ucok-Ucok Indonesia. Mantap juga itu. Sampai mana tadi ceritanya? Riau 6,5 juta, Sumatera Utara 14 juta, Jawa Barat 48 juta. Maka kalau pemimpinnya adil, insya Allah semua akan mendapatkan kenikmatannya. Malam-malam pergilah Umar bin Khattab jalan-jalan, sampai akhirnya dia mendengar suara ada orang memasak. Kelontang, kelonteng, kelontang, kelonteng. Kau masak apa? Masak batu. Kenapa kau masak batu? Anakku menangis. Kalau aku diam saja, anakku tidak akan tidur. Tapi kalau aku pura-pura masak, nanti dia tertidur. Mak, makan mak. Tentar ya nak, mak masak. Kenapa batu yang kau masak? Karena Umar bin Khattab tidak adil. Karena dia tidak memberikan gandum. Karena kami susah melarat. Umar bin Khattab tidak marah. Dia tahu lebih baik dia memikul di dunia daripada di akhirat. Akhirnya Umar bin Khattab pergi ke Baitul Mal. Bait, rumah. Mal, apa arti mal? Mal artinya miring. Makanya ada baca Quran imalah, mal. Bismillahimajereha. Miring, mal artinya miring. Ada masjid, ada mall. Kemana hati kita miring? Nah, itu maka disebut mal. Artinya, jadi mal itu artinya miring. Hati kita miring kepada harta. Bahasa Arabnya mal. Bahasa Inggrisnya mall. Miring hati kita ke sana. Asal naik Honda, naik motor, Yamaha, Kawasaki, Ninja, segala macam. Nah, mau ke masjid. Masjid apa mall? Masjid apa mall? Ah, ke sini aja deh. Nah, ke sini. Baitul mal. Bait, rumah. Mal, harta. Rumah, harta. Isi baitul mal itu 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, harta rampasan perang. Di situ semua. Datang Umar bin Khattab mengambil gandum, dimasukkannya ke dalam goni. Berapa kilo? Mana aku tahu. Dipikulnya langsung, diantarkannya ke rumah orang fakir miskin. Begitulah adil dia. Daripada aku memikul ini di akhirat, lebih baik aku pikul di dunia. Maka selamatlah dia. Ada orang yang mau mengorbankan hartanya, mengorbankan jabatannya demi untuk menyelamatkan 14 juta orang. Kalau berpikir masalah pribadi untuk cari apa lagi? Kaya sudah kaya, mapan sudah mapan, nyaman sudah nyaman. Bukan untuk cari kaya, bukan untuk cari mapan, bukan untuk cari jabatan, tapi untuk menyelamatkan ada 14 orang, 14 juta orang yang ingin diselamatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini harus diselamatkan. Kalau ada orang yang punya kemampuan politik, membiarkan orang zalim naik ke atas, maka dia termasuk orang yang zalim. Diam dia. Melihat orang tidak beriman, memegang kekuasaan, diam saja dia. As-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Orang yang diam, dia adalah setan bisu. Sudahlah setan bisu lagi. Gimana bentuknya itu? Setan bisu. Itu yang mengucapkan itu siapa? Abu Ali Ad-Daqqaq namanya. Dikutip oleh Imam Al-Nawawi. Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haq, diam melihat kebenaran diinjak-injak, diam melihat kebatilan merajalela. Syaitan akhras. Anak-anak muda yang luar biasa, pemuda hijrah, mereka tak bisa diam. Akhirnya mereka pun mencari orang yang suaranya kuat. Diundangnya lah Ustaz Abdul Somad. Mereka diam aja. Pasangnya tenda, di sound system, dipasangnya ini, ada dia pun diam. Nah Ustaz, cakap lah Ustaz. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalian adik-adikku, anak-anakku yang sekarang sedang kuliah S1, S2, S3, jangan kalian hanya di kampus saja kuliah, tapi kalian punya bakat politik, nanti kalian akan terjun ke dunia politik menjadi pemimpin yang adil. Amin. Anakku itu Pak Ustadz, bu, anakku itu Pak Ustadz, sudah nampak ku bakat-bakat politiknya. Kenapa? Ketua kelas dia sekarang. Mantap. Anak bapak, anakku ketua OSIS Pak Ustaz. Apa itu? Organisasi sosial sekolah. I-nya apa? OSIS. Pokoknya itulah. Ada bakat-bakat politiknya. Anakku tuh Pak Ustaz memang udah nampak aku bakat politik. Apa? Buat proposal aja kerjanya. Saya pernah ceramah di depan 5 gubernur. Itulah ceramah saya yang paling hebat. 5 gubernur di hadapan saya. Gubernur BEM. Badan Eksekutif Mahasiswa. Gubernur dari Fakultas Sains and Teknologi. Gubernur dari Fakultas Pertanian. Gubernur dari Fakultas Perikanan. Gubernur dari Fakultas Fisipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Gubernur entah dari apa satu lagi. Pokoknya 5 orang di depan tuh ngangguk-ngangguk mereka. Entah apa dianggukkannya. Kalian yang udah punya bakat-bakat politik, tamat kalian kuliah, masuk kalian terjun ke dalam. Politik haram, politik jahat, politikus tikus. Kalau diejek politik, lalu siapa yang akan duduk di sana? Betul? Satu kabupaten ada 50 orang anggota legislatif. Sebelum dia naik, namanya caleg. Calon anggota legislatif. Pemilihannya disebut dengan pileg. Pemilihan anggota legislatif. Bayangkan, kalau 50 orang itu jahat semuanya, dia bisa menjadi jahat. Tapi kalau 50 orang itu baik, dia bisa menjadi baik. Contoh, setujukah Anda kita keluarkan perda, peraturan daerah, muslimah-muslimah pakai jilbab panjang, poting. Poting artinya pilih. Setujukah Anda jika dipakai undang-undang, peraturan daerah, perda, bahwa perempuan yang muslimah pakai baju kurung? Setuju semua anggota dewan. Nah, jadi kelampang, selesai. Tapi coba kalau yang setuju cuma satu. Setuju. Yang 49 mengatakan tak setuju. Jadi apa tidak perda itu? Tak jadi. Anak-anak hafal Quran di Medan ini luar biasa. Ulama besar hafal Quran, Syekh Azra'i Abdul Ra'ub. 14-15 tahun tinggal di Makkah Al-Mukarramah, hafal Quran. Maka didirikanlah Islamic Center, tempat menghafal Quran waktu beliau hidup dulu. Hafal Quran. Ustaz Mar'i Muhammad hafal Quran, murid beliau, juara musabaqah tilawatil Quran internasional di Mesir, dari Medan, Sumatera Utara. Banyak anak-anak hafal Quran. Tapi hafalan ini akan hilang. Kenapa? Menengok rok pendek. Kan kasihan kita itu kan. Tengoknya lutut satu hilang sejus. Kok cantik lutut yang ditengok tadi. Berkurap. Berkuris. Nah, kalau kalian sayang ibu-ibu sama anak-anak yang hafal Quran, kalian pakailah jilbab yang panjang, baju kurung yang panjang. Kadang orang ini bajunya bagus, tutup sampai ke bawah, belahnya sampai kemari. Kalau cuma ustaz ceramah, pakai jilbab, berapa orang lah yang dengar? Paling nenek-nenek yang pakai. Tapi ketika dikeluarkan perda, peraturan daerah, pakai jilbab, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, menjunjung kehormatan. Akhirnya orang pun pakai jilbab. Di Mandailing Natal, apa kata orang Mandailing Natal? Ustaz Somad, di sini perempuan-perempuan hanya keluar saat tablik akbar pengajian. Jam 8 malam orang sudah di rumah, itu bisa dipertahankan. Tapi umat ini hanya bisa disadarkan dengan dua. Dari bawah ceramah, dari bawah khutbah, dari bawah pengajian. Dari atas harus diikat dengan ikatan. Apa dia? Perda, peraturan daerah. Zakat. Zakat tak bisa tanpa kekuasaan. Ustaz Somad ceramah, bayarlah zakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Orang tak dengar. Mana dia dengar? Tapi coba pemimpin, tak perlu dia ceramah, sekalipun dia tak pernah ceramah, langsung dikeluarkannya. Peraturan daerah, bayar zakat. Semua PNS bayar zakat 2,5%. Selesai, tuntas. Ketawa dia nengok, ustaz ceramah bolak-balik, tak ada hasilnya, kata dia. Mana? Aku sebentar aja, langsung jadi. Unjuk rasa orang ramai-ramai, tak mau bayar, tak mau bayar. Kalian tak mau bayar, aku nonjok kan kalian. Tapi tak bisa main begitu. Orang yang ditekan dengan peraturan, dia bergejolak, dia marah. Maka diundanglah ustaz berceramah. Jamaah sekalian, ini sebenarnya peraturan daerah bayar zakat ini bukan memaksa kalian, tapi ini ingin menolong agama Allah SWT. Maukah kalian bayar zakat? Tak mau pak. Mana dasar hukumnya? Ini dalil-dalilnya. Akhirnya mereka pun lunak. Mau bayar? Mau pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah ustaz ceramah kemarin, banyaklah yang bayar zakat. Berapa orang? Ada 15 orang. Yang lain kenapa tak bayar? Susah semua pak ustaz. Susah kenapa? Mereka kan PNS, gajinya ada. Tak ada lagi Pak Ustaz. Datang ke kantor tinggal tanda tangan aja. Kenapa? Udah habis diambil bank semua. Ini orang susah, bukan susah. Duit itu sudah diambilnya duluan, betul? Dulu, 2 tahun yang lalu udah diambilnya 300 juta. Sekarang baru dia pura-pura susah. Mana keluar zakat? Tak ada, Pak. 300 juta diambilnya. Kalau 1 juta zakatnya 2,5%, berapa itu? 2,5 juta. 100 juta. 100 juta, 2,5 juta. 200 juta, 5 juta. 300 juta, 7,5 juta. Okeylah, tak usah kita cerita 300 juta, 100 juta. Saya yakin ini semua majelis ini yang hadir ini masing-masing duitnya 100 juta. Dari bunyi aminnya tak yakin nampaknya. Masalah duit ini tak bisa dinilai dari muka. Ada hitam, pesek, pendek, jelek, duit banyak. Ada ganteng, putih, tengok dompet 2000 perak. Pokoknya kita berdoa aja, masing-masing punya duit 100 juta. Amin. Maka kalian keluarkan 2,5% setiap setahun. Setahun itu namanya haul. Satu putaran tahun, haul. Satu tahun namanya haul. Satu tahun namanya haul. Maka keluarkan 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta. Maka keluarlah zakatnya. Menolong fakir miskin. Pakai ceramah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada duit 100 juta. Bayarkan 2,5 juta. Orang tak dengar. Loh, kok ada suara dulu? Wah, ngeri juga ceramah sini lah. Sedap ceramah di Masjid Al-Falah. Semuanya tersedia. Ada bunga-bunga. Kalau haus tinggal turun aja ke bawah. Mantap lah. Di depan awak pula ada TV. Ini TV. Ini kalian pikir tas laptop ini. Ini TV ini. Nampak gambar kita di situ. Luar biasa. Mantap. Begitulah kalau dapat pemimpin yang adil. Maka kalian anak-anak muda tetap belajar, kalian aktif. Kalau dari sekarang kalian sudah sholat berjamaah, maka nanti ketika jadi pemimpin, kalian yang jadi mimpin sholat berjamaah. Amin. Allahu Akbar. أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. شاء الله. Pak, ini sembahyang apa MTQ gitu kan? Maka kalau kalian jadi imam, orang takut. Jangankan kalian jadi gubernur, jadi kepala dinas saja kalian. Jangankan kalian yang jadi imam, jadi muazin saja kalian. Azan kalian di kantor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas pegawai-pegawai sedang makan di kantin, siapa yang azan itu? Pak kepala dinas, apa gitu? Lompat orang tuh, tinggal lontong-lontong tuh semua. Oh, gimana mereka ke masjid? Begitulah kalau orang yang punya kekuasaan. Maka insya Allah remaja masjid, remaja hijrah, remaja masjid Al-Falah ini nanti insya Allah akan jadi pejabat-pejabat semua insya Allah. Paling tidak RW lah. Kenapa kalian ketawa RW? Memangnya bisa dapat KTP kalau tak ada izin dari RW? Bisa dapat NA nikah kalau tak ada izin dari RW? Ya macam-macam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu meniti karir dari bawah RT, habis itu naik RW, habis RW kemudian naik dari lurah, kades, kemudian kadus, habis itu camat, habis itu pas sikit lagi mau jadi bupati, mati. Insya Allah niatnya sampai. Innamal a'malu niat. Kami doakan semua anak-anak aku yang soleh-soleh, kalian akan jadi pemimpin-pemimpin masa depan insyaAllah. Kasihan kita menengok tepi-tepi kampung, susah, miskin. Padahal kalau mau, itu mudah. Perusahaan-perusahaan itu kan ada dana CSR. Tinggal buatkan, buatkan lokal, buatkan lokal, buatkan lokal. Bisa. Tapi karena tidak ada kekuatan politik wali kota, bupati, gubernur, kenapa tak dipakainya telunjuknya? Jalan berlobang-lobang-lobang, itu tinggal tunjuknya. PU sini, jalan lobang. Langsung menggeletar kepala PU itu. Ah, dicornya langsung. Rata. Coba kalau Ustaz Somad yang nunjuk, jalan lobang. Ah, makin banyak lobangnya. Kekuasaan yang lupa. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Masya Allah. Luar biasa, berhembus angin. Jangan jangan kencang, terbuka kain ini nanti. Nanti ini tengok orang rekaman, ini Ustaz apa Marilyn Monroe? Kan? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasafi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kenapa anak muda? Syabun anak muda. Kenapa anak muda? Karena kalau orang tua beribadah, wajar. Orang tua kalau tak beribadah, kapan lagi? Malaikat maut udah mengintai 2-3 hari ini. Ustaz, Pak Haji itu rajin betul lah Pak Haji itu ke masjid. Iyalah, udah tua. Dulu muda sih minum kamput main gaplek aja kerjanya. Udah tua nih lah dia tobat. Udah tua juga mainnya mampus lah dia situ. Ustaz ini ngomongnya kasar sekali. Mampus dia situ. Masa tua itulah sudah wajar itu. Tapi kalau ada anak muda, nafsu bergelora, sedang ganteng-gantengnya, anak gadis tergila-gila, tapi dia malah ke masjid dia. Datang cewek-cewek menggoda, hai, godain kita dong. Tetap dia tegak. Pergi dia ke masjid dengan berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Matanya nunduk ke bawah. Pas banyak orang ramai dia ke bawah. Pas tak ada orang gatal juga dia. Siapa yang tak senang? Oh, ibu mana yang tak senang mendapat menantu macam itu? Iya kan, Bu? Bilang aja iya. Apa lepayahnya bilang iya? Allahu Akbar. Syabun anak muda, nasya'a fi ibadatillah. Cantik, masih muda, kulit masih bersih, putih, tapi ditutupnya pakai jilbab. Luar biasa. Ini sekarang orang tua pun pakai baju you can see. Kalau dulu yang memakai itu malu, yang sekarang kita menengok yang malu. Dipakailah baju you can see. Ketiak tu dah macam leher onta dah. Saya kalau udah nengok orang tua pakai baju you can see, mau muntah deh. Hampir tak lalu makan 3 hari. Asal sedang sarapan, apalagi bubur ayam pula, tak jadi. Bayang. Waktu masih muda, ada yang pakai lipstick, melekat lipstick itu di bibir. Ini sudah kering udah. Lain kata lipstick, lain kata bibir. Dipasang kemari ke kanan lagi. Masih juga lagi mau bersolek. La ilaha illallah. Sabun. Anak muda, nasya'a fi ibadatillah. Anak muda, tapi dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Inilah dia panitia kita, sahabat-sahabat hijrah ini. Anak-anak muda yang undang saya ke Medan ini, anak-anak muda. Saya tengok, Ustaz perkenalkan, ini anak muda. Masya Allah, ini anak muda. Masya Allah, udah nikah? Belum. Masya Allah, luar biasa. Kenapa kau tak nikah? Doakan Pak Ustaz, insya Allah. Tapi saya tak mau doakan jodoh anak-anak muda. Kenapa Ustaz tak mau? Karena setiap kita doakan, datang malaikat mengaminkan. Ya Allah, berikanlah Sumatera Utara pemimpin yang adil. Apa kata malaikat? Amin. Walaka misluh. Kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Ya Allah, berikanlah dia anak yang soleh. Amin. Kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Jadi kalau kita bilang, ya Allah, berikanlah dia jodoh yang baik. Kata malaikat, amin, kau dapat yang sama macam dia. Marah bini kita. Itulah maka anak-anak muda itu tak saya doakan. Ustaz, doakan saya dapat jodoh yang baik, kau doa ajalah sendiri. Jadi kalau aku doakan, aku pula dapat duluan. Syabun anak muda, nasya'afi ibadatillah. Kalian anak muda itu macam bunga. Cobalah tengok bunga mawar, kuntum di taman. Masya Allah, indah harum semerbak. Ini asli apa plastik? Asli. Masya Allah, beginilah bunga. Kalian ini macam bunga yang tumbuh. Tak boleh pula dicabut, cabut bayar. Kuntum, mekar, harum, layu, kuning, mati. Dulu tegap, berotot. Wah, waktu sedang berotot pakai tato ular kobra. Pas layu, lisut, jadi cacing tanah. Togap, berotot, dipasang gambar burung, burung elang besar sini. Begitu sudah tua keriput, burung puyuh kena minyak lampu. Tak usah kalian bertato-tato, yang sudah bertato-tato tak usah. Tapi yang sudah sempat bertato, jangan berkecil hati, biarkan aja. Ini banyak saya tengok pemuda-pemuda yang sudah sempat bertato waktu hijrah, dia ambilnya setrika, digosok. Oh, liuk-liuk lah ular tadi. Biarkan aja, tak usah kalian. Dan bagi ibu-ibu pula, kalau ada anak muda bertato jadi imam, jangan resek. Boleh bagus dia hijrah, imam suaranya mantap. Selesai sholat, ada pula yang resek. Sahabat enggak sembahyang kita tadi ya? Imam kita itu bertato. Mau bertato, mau tak bertato, untung dia mau sembahyang. Kalau tetap dia jadi garong, syukur dia udah mau bertobat. Syabun anak muda fi ibadatillah. Ini kalau diadakan survei, adakan survei anak-anak muda yang hadir pengajian dari kemarin, USU, UISU kemarin, itu rata-rata yang datang itu anak-anak muda. Coba tengok, ini anak-anak muda, anak muda. Ada beberapa orang tua tapi jiwanya tetap muda. Pak, bapak kan sudah tua, kenapa kemari? Aku memang casing 70 Pak Ustaz, tapi signal tetap 17. Mantap. Inilah maka saya semangat ceramah ini. Kenapa? Anak-anak muda. Itu yang berteriak Allah Akbar itu anak muda. Kalau orang tua mana pula bisa kuat macam itu suaranya. Orang tua Allah Akbar. Masya Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ustaz Somad, aku ni dulu jahat, preman tengik. Aku sadar aku tak baik. Tapi setelah tua aku taubat, maka aku membalas masa laluku. Ku kasih fasilitas anak-anak muda. Kalian mau buat pengajian pagi, silakan. Sarapan pagi kalian, aku yang nanggung. Semuanya pak? Enggak, tiga orang aja. Aku tahu Pak Ustaz, aku dulu jahat Pak Ustaz. Aku dulu tak suka pengajian. Merampok aja kerjaku. Bahkan di masjid tuh habis sendal-sendal kulit mereka kularikan. Sekarang di hari tua aku ni aku mau bertobat. Karena masa laluku yang jahat hitam lekelam. Maka setelah tua ku fasilitasi anak-anak muda. Ku belikan mereka bola. Untuk apa? Supaya mereka bisa main futsal. Ku buatkan kolam renang supaya mereka berenang. Ku sediakan kuda-kuda untuk supaya mereka bisa berkuda. Ku buatkan panah supaya mereka bisa memanah. Olahraga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah mantap bapak ini. Ada juga orang, saya dulu muda ini tak baik Pak Ustaz. Setelah tua ini, ku biarkan pula mereka mabuk macam aku dulu. Masa masuk neraka awak sendiri? Ajaklah kawan rame-rame. Nanti pas masuk ke neraka, enggak ada lo, enggak rame. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kita malam ini ada orang-orang tua yang dulu mungkin pernah silap, pernah salah, tapi di hari tuanya dia tobat, diajaknya anak muda. Ada anak-anak muda, beruntung bapak ibu yang punya anak-anak muda. Anak gadisnya berjilbab, anak lajangnya taklah pula berjilbab. Sempat anak lajang berjilbab, mak kacau tu lah. Alhamdulillah, syabun nasya'a fi ibadatillah. Selanjutnya yang ke, saya ingat, bukan saya tak ingat. Saya masih muda lagi. Saya cuma ngetes saja. Kalau jamaah itu tak ingat, itu artinya dia mau cepat selesai. Terserah Ustaz lah, yang penting cepat itu selesai. Aku dah lama betul lah aku tunggu nih. Pacar udah SMS berapa kali dah. Bang, kita jalan jam berapa? Bang katanya pengajian. Rupanya tadi sebelum pengajian dia sudah diajak. Jadi kita jalan malam ini. Tidak, aku sudah hijrah. Kau tak tahu aku sudah hijrah. Kita pengajian di Al-Falah malam ini. Ayolah kita pergi. Aku sudah izin sama bapakku. Tidak, aku pengajian. Sebentar aja. Iyalah, habis pengajian kita cabut. Itu namanya hijrah pasrah tapi tak rela. Kalian kalau hijrah itu harus total, harus full. Buka HP. Yang bawa HP sekarang, buka HP, cari nama dia. Cari nama. Tak ada lagi namanya Pak Ustaz, saya buang. Bohong. Coba kau tulis mantan. Pasti ada situ. Mantan. Nah, dapat kan? Dapat kan? Pak Ustaz salah. Memang ada mantan kades, mantan RT, mantan RW. Itu yang bawah-bawah itu. Oh iya Pak Ustaz. Buang. Delete. Nah, buka FB. Mana gambar dia? Ada situ? Ada. Buat. Unfriend. Nah, buat. Apa itu? Kereta api. Masya Allah, luar biasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu muhallakun fil masajid. Ada orang yang hatinya tergantung di masjid. Oh, kalau hatinya tergantung di masjid, matilah dia Pak Ustaz. Orang itu hatinya, kalau badannya di pasar, badannya di kantor, badannya di lapangan sepak bola, tapi hatinya di masjid, saat azan berkumandang, hayyalah salat. Tak sabar dia ingin segera ke masjid, karena hatinya tergantung di? Sekarang kita berhadapan sebaliknya. Badannya di masjid, hatinya di mall. Maka begitu selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu orang selesai salat itu kan masih sempat Subhanallah. Kenapa? Hati di masjid. Sekarang hati di luar masjid. Begitu selesai salat, apa ini? Tapi ada orang yang hatinya di masjid, Masya Allah. Ala fil jasadi mudah. Ketahuilah di dalam badanmu itu ada segumpal. Apa dia segumpal nih? Kebetulan segumpal tuh gini, bukan segumpal tuh pak, sekepal, terserahlah mau segumpal mau sekepal, pokoknya sebesar ini dia. Kalau orang Malaysia menyebut seketul. Ada di dalam badanmu itu sebesar ini, letaknya sebelah kiri. Nah ini dia, nah di dalam. Kalau kebetulan orangnya tegap, orang Afrika badannya besar, besar dia. Kalau kebetulan kurus macam saya kecil gini. di dalam. Itulah yang berdetak. Coba pegang, ada berdetak kan? Nampak bergerak. Coba dengar baik-baik, ada kedengaran saya. Kalau yang mikrofon-mikrofon mahal itu bisa kedengaran. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segenggam, ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik maka yang lain ikut menjadi baik. Kalau dia rusak, kalau dia jahat, kalau dia kotor, maka yang lain ikut menjadi kotor. Ala wahiyal qalb, itulah dia. Ada yang menyebut hati, ada yang menyebut jantung, tapi yang betul adalah jantung. Ada yang pakai dua-dua, kaulah jantung hati. My heart, kata dia. You and my heart, kau selalu berada dalam hatiku. Pret. Nah, jadi orang kalau sudah hatinya kau pegang, tangan, kepala, kakinya ikut. Itulah maknanya. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang hatinya tergantung di masjid. Kalau sudah hati tergantung di masjid, kakimu tak sabar ingin melangkah ke masjid. Ini yang ramai-ramai ini, semuanya hatinya tergantung di masjid. Makanya mereka tak sabar ingin segera ke masjid. Saya sudah dua kali ke masjid ini kan. Dalam bayangan saya, aku kan sudah dua kali. Ini pasti pertama kemarin dengan Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Kiai Mufid ramai mufti. Ah, ini nampaknya pasti yang kedua kali ini orang ini rupanya melimpah ruah, masya Allah. Sana sampai tak nampak ujungnya entah kemana. Nampak. Yang ini pula, ini yang berkelip-kelip ini rupanya layar. Saya tak bisa menengok langsung, saya sapa dari balik layar. Assalamualaikum Bapak Ibu. Balik layar. Dadah. Masya Allah. Qalbuhu mu'allakun fil masajid. Hatinya tergantung di masjid. Kalau sudah kau sentuh hatinya, maka kepalanya kau pasti dapat. Kalau kau sentuh hatinya, kakinya kau pasti dapat. Kalau kau sentuh hatinya, dompetnya pun kau pasti dapat. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Sentuhlah orang itu di hatinya, penjarakan dia hatinya dalam dirimu, maka dia tidak akan dapat melupakanmu untuk selamanya. Saya yakin banyak orang-orang yang hatinya sudah saya penjarakan. Melalui apa? Melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak pakai pelet, enggak, nauzubillah. Rajulun, seorang qalbuhu, hatinya mu'allakun, tergantung di masjid. Gantungkanlah hati di masjid. Bagaimana cara menggantungkannya Pak Ustaz? Belah, cabut, gantungan ke atas. Kan begitu. Apa kata pepatah orang Melayu? Allah bisa karena biasa. Biasakan ke masjid. Subuh bawa anak ke masjid. Bawa anak ke masjid. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Maka biasakan bawa anak ke masjid. Tapi anak yang dibawa ke masjid itu umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Anak umur 3 tahun yang dibawa, nanti dia lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Ada bapak-bapak pakai kacamata, diletaknya di bawah. Anak tu lari, pas kaca bapak tu mau terpijak, ai kata bapak tu, ai kata. Balik solat berjamaah, awak bertinju sudahnya. Aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kalau tak mikir anak, udah aku sipak kan anak aku. Jadi anak kita berpikir juga. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Masya Allah, tengoklah anak kecil datang. Berapa umur anak? Berapa umur anakku nak? Berapa umurnya? 8 tahun. 8 tahun sudah dibawa pengajian. 9-10 tahun sudah dibawa pengajian. Nah, tak ada lagi. Dibawa pengajian. Mereka terbiasa. Sekarang umurnya 8 tahun. 40 tahun lagi umurnya 48 tahun. Dia yang akan jadi panitia pengajian nanti. Berikut ini kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Saya terinspirasi buat pengajian ini karena dulu waktu saya umur 8 tahun pernah dibawa ayah saya pengajian di Masjid Al-Falah. Waktu itu ada Ustaz ceramah dari Pekanbaru Riau namanya Ustaz Abdul Somad. Di mana Ustaz itu sekarang? Udah mati dimakan cacing tanah. Itulah kebahagiaan seorang ustaz. Walaupun dia sudah mati, tapi tetap orang mendoakan dia. Apa kata mereka? Untuk almarhum Ustaz Abdul Somad, Al-Fatihah. Mengalir Al-Fatihah dari Medan, bercucuran, berdatangan serangan Al-Fatihah dari Medan sampai ke Pekanbaru Riau. Kalau makam saya di Riau, bisa jadi di Papua. Mana tahu pas sedang ceramah di sana mati. Bumi-bumi Allah, hamba-hamba Allah, jangan pernah kau merasa asing dimanapun kau berada. Al-ardu ardullah, bumi punya Allah. Wal-ibadu ibadullah, tanah punya Allah, hamba-hamba Allah. Tapi tetap bayar parkir. Yang pula besok gara-gara datang tukang parkir, Pak, bayar Pak. Apa parkir-parkir? Ini tanah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di dalam masjid. Gantungkan hatimu dalam masjid dengan pergi. Paksakan diri, paksakan. Saya yang paling susah nih Pak Ustaz, subuh Pak Ustaz. Payah betul ke masjid subuh. Kau belilah jam waker. Wake bangun, ker. Jam yang bisa membangunkan. Kering! Jangan kau letakkan di dekat tempat tidur. Karena kalau dia berbunyi, kau senggol, kau campakkan, mati. Jangan kau letakkan di kaki, nanti kau sipak. Dia tak jatuh, kaki bengkak. Jadi, letakkan dia agak jauh sikit di sini, baru kau tidur di sini. Nanti ketika dia berbunyi, baru kau datang. Ketika bangun, tegak, tak. Langsung kamar mandi. Jangan udah kau mati, kan tidur balik. Saya Pak Ustaz kalau jamnya cuma satu tak terbangun. Sini kau buat jam waker. Clean. Di sini buat satu lagi jam. Sini apanya jam yang ada lagunya. Karena gak bisa HP itu di setel lagu kan. Setel lagu mati. Mati. Buat lagu Pasar Ungu mati. Atau lagu dari Sulaiman. Orang kaya mati, orang miskin mati, anak muda mati. Remaja masjid mati. Mati ni kan. Untuk ibu-ibu janganlah pula lagu pop, lagu nasyid lah. Bila Israel datang memanggil, langsung terbangun. Sekujur tubuhkan kedinginan. Lagu itu yang dipasang, jangan lagu-lagu yang tidak-tidak. Ini dipasang pula lagu bangun pagi. Mana mau bangun subuh? Kitalah yang mengenal diri kita. Sudah tahu payah bangun. Di pantai nonton bola sampai jam 2. Jam setengah 3 tidur. Takkan terbangun subuh jam 5. Setengah 4, setengah 5, 1 jam setengah. Mana terbangun? Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka. Siapa yang celaka? Orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Alhamdulillah Ustaz Somad. Anak saya itu dulu tak sembahyang. Sejak mendengar ceramah Ustaz Masya Allah. Kadang dia ceramah itu didengar. Saya dengar di kamarnya. Sampai jam 2 malam. Terus selalu tak sembahyang subuh. Tak betul. Alhamdulillah Ustaz. Suami saya sejak mendengar pengajian Ustaz rajin solat duha. Dulu cuma solat subuh. Sekarang duha. Bahkan sekarang ini duhanya pun pakai kunut Pak Ustaz. Kalau boleh tahu Pak Ustaz. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Mazhab apa itu yang duha pakai kunut itu, Pak Ustaz? Mazhab kesiangan. Jam 8 pagi, tutup pintu, tutup gorden, matikan lampu. Usolli fardhus subuh. Rakaatain ini. Allah. Allahumma hadina fi man hadait. Wa'afina fi man 'afait. Dipoto sama maknya dari balik jendela. Alhamdulillah anakku salat duha pakai kunut sekarang. Bagi yang suka tolong like and share. Amin amin amin amin. Yang keempat, rajulani, dua orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, berkawan karena Allah. Waftaraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Ini banyak nih anak-anak muda yang tadi kalian datang berboncengan sama-sama laki-laki. Perempuan sama laki-laki jangan berbonceng. Say no to bonceng. Jangan nanti kalian mentang-mentang udah hijrah, langsung berbonceng tetap. Ya, kami pergi pengajian ya sama siapa? Sama kawan. Mana boleh pacaran? Pacaran syariah. Oh, tak ada itu, tak betul itu. Jangan, diambilnya kardus, dia letakkan di sini. Tetap juga pegang. Tak betul. Tak ada. Berdua dia datang pengajian sama kawannya, sama-sama laki-laki. Rajulani, ada dua orang. Ta'abba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, berkawan karena Allah. Bersatu karena Allah. Waftaraqa alaih, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Baru empat dah datang surat tilang. Berkawan karena Allah, berpisah karena Allah, bersahabat karena Allah, bercerai karena Allah. Kau dulu kenal sama si Anu itu di mana? Di Masjid Al-Falah. Kayak mana ceritanya? Waktu itu ada pengajian Ustaz dari Pekanbaru namanya Ustaz Somad, kami datang, itulah kami kenal. Masya Allah. Kan enak ceritanya. Ya, ya, ya. Ayah sama kawan ayah itu dulu kenal di mana? Di Jakarta. Di mana? Sama-sama mabuk kami. Papa, papa, papa, ya. Itu kawan papa yang sering akrab ke rumah itu kenalnya di mana? Dulu waktu papa masih muda kami sama-sama dugem, duduk sambil gemetar. Berkawan karena Allah, berpisah pun karena Allah. Inilah kelompok keempat yang akan dicari oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar. Ainal muta'abuna bijalali. Mana orang-orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku. Azilluhum tahta zilli. Aku mau menaungi mereka di bawah naunganku. Yauma la zilla illa zilli. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Aku mau menaungi mereka di bawah singgasanaku. Mudah-mudahan pertemuan kita ini karena Allah. Mudah-mudahan cinta kalian kepada Abdul Somad karena Allah. Dalam hati jamaah, ustaz aja GR tak ada kan cinta-cinta. Saya berkawan dengan Ustaz Iqbal Sauki dari Mesir. Saya adik kelas beliau. Sampai sekarang berkawan. Kami berkawan karena Allah. Tak ada kepentingan. Dulu di Mesir berkawan. Pulang ke Indonesia pun berkawan. Beliau pulang ke Medan. Saya pulang ke Riau. Tetap berkawan. Hari ini berkawan dengan Bang Ejek. Tak ada kepentingan. Apapun yang terjadi, tetap berkawan. Sampai akhirnya kami dipisahkan oleh apa? Malaikat maut datang. Ketika saya mati, mereka tak mau lagi berkawan. Kalau kawan kita mati, mau kita berkawan? Mana mau? Kita antar dia ke pemakamannya. Tapi setelah itu kita tetap doakan dia. Allah maafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu wa'akir bulusulahu wa'asyam adakalam. Rasulullah wa'alaikum. Kenapa kau nangis? Belum dibayarnya utang. Allah maafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu wa'akir muzulahu wa'asyam adakalahu wa'asirhu bilma'i wa'asalju al-baran wa'naqihi minal khataya kamayna qasawul abiyadu minal danas wa'abil hudarun khairan min dari wa'halan khairan hamia alihi wa'qaymin fitnatil qabi adha binar. Bagi yang hafal, bagi yang tak hafal. Apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, apa kau tanya-tanya. Kawan-kawan aku yang doa aku. Begitulah kalau berkawan itu. Andai mati Abdul Somad, meninggal Abdul Somad, datang kalian ke Pekanbaru Riau, kalian cari makamnya. Di mana makam Ustaz Abdul Somad? Dan kalian akan ucapkan salam di makam Abdul Somad. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqimin wal mustaakhirin. Nas'alullah lana wa lakum wal afiyah. Kalau bisa satu napas. Kalau tak bisa jangan dipaksakan, putus mati. Begitulah. Makanya orang beriman itu tak pernah putus hubungannya. Ketika mati, dia tak sedih. Tak sedih kau Ustaz Somad mati? Enggak. Kenapa? Nanti kami tetap akan berjumpa di surga. Begitu. Makanya banyak bapak-bapak tak sedih dia waktu bininya mati. Bapak tak sedih? Tidak Pak Ustaz. Biarlah dia menunggu di sana. Nanti aku akan menyusul. Sementara itu cari pula satu lagi. Ustaz ni tak enak aja ceritanya. Cerita mati bini aja. Okey, sekarang kita balik. Suaminya mati. Tak ada ibu tu menangis. Tenang aja dia. Ibu tak nangis? Tidak. Kenapa tak nangis? Sudah lama aku tunggu Pak Ustaz. Yang disedihkan tu apa? Memangnya lama kita hidup di atas dunia ini? Ya Allah, ya Rasulullah, tak lama. Kecil, remaja, dewasa, tua, sakit pinggang, diabetes meletus, jantung koroner, asam urat, pening kepala, batuk, demam, panas dingin, mati. Kemarin jumpalah kami, temu reuni sama kawan-kawan. Jumpa reuni, tamat 96. 2016 jumpa, 20 tahun tak jumpa. Masya Allah, saya tengok. 20 tahun yang lalu bukan main ini orang cantiknya dulu. Sekarang lisut. 20 tahun tak jumpa, pertanyaan kami, anak kau berapa? Anak kau berapa? Bini kau berapa? 20 tahun tak jumpa. 30 tahun tak jumpa, mulai pertanyaan, kau sakit apa? 40 tahun tak jumpa, kau pakai Pampers merek apa? 50 tahun tak jumpa, makam somat di mana? Hidup ni singkat, my brother. Tak lama. Tapi yang kau sombongkan tu apa? Sombong sampai tak mau berkawan. Apa yang kau sombongkan? Kau kan setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Saya kalau mati cacing tanah tak terlalu senang. Tengoknya, mak sup tulang ni kata dia. Apa ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu, inilah dia orang-orang yang insya Allah mendapatkan naungan. Yang kelima, siapa dia? Siapa orangnya? Rajulun, ada seseorang. Zakarallah, berzikir mengingat Allah. Khalian, di tengah malam, sepi, sunyi, tak ada orang. Fafadat ainahu, menetes air matanya, bangun dia tengah malam. Diambilnya air wudu. Usalli sunnatat tahajjud rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Dibawanya jamaah anak-anak muda pun nangis dia. Habis itu tak sanggup. Allahu Akbar. Selesai ditanya kawannya, kenapa kau nangis tadi? Lupa aku ayatmu. Ainani, ada dua mata. La yamassuhumun nar. Mata ini tak akan terkena api neraka. Mata mana? Ainun bakat min khasyiatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Istilahnya malam-malam menginap di masjid i'tikaf mabit bermalam di Mina melontar tiga jumrah Nur Asia Jamil. Oleh sebab itu maka mabit anak muda, hadirilah mabit bersama-sama iktikaf di Masjid Al-Falah. Datang kalian ramai-ramai iktikaf muhasabah. Ya Allah, dosa kami begitu banyak ya Allah. Mata kami tadi siang asyik mau menengok mahasiswi itu aja ya Allah. Aduh ya Allah. Oh, itu namanya latihan. Karena kalau sendiri nangis payah. Tapi kalau ramai-ramai, Allah, tengok kanan nangis. Tengok kiri nangis. Muka nangis. Tak sedap kalau tak nangis. Itu namanya latihan menangis. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menolong engkau kecuali itulah yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampailah itu tak kau lakukan, na'uzubillah, tak selamat dunia akhirat. Ainani, dua biji mata. La yamassuhumun nar. Mata ini tidak akan terkena api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ini kadang mahasiswa-mahasiswa anak-anak muda dibawa muhasabah tak nangis. Dibawa iktikaf tak nangis. Dibawa tahajud tak nangis. Giliran nonton film India mau nangis. Habis tisu setengah kotak. Orang yang model begini nanti kalau mati, satu sel sama Sanjay Dutt. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyak kita berzikir, banyak-banyak kita berdoa, banyak-banyak kita bermohon, banyak-banyak kita minta, karena tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari itu semua selain daripada inilah yang bisa menaungi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imamun adilun, sudah. Anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, sudah. Anak muda yang hatinya tergantung di masjid, sudah. Dua orang yang berkasih sayang, cinta karena Allah, benci karena Allah, marah karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, sudah. Siapa lagi? Orang-orang yang kemudian dia bangun tengah malam berzikir, muhasabah, berzikir, berdoa, sudah. Siapa lagi? Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, ada orang yang bersedekah. Itulah menunjukkan bahwa anak-anak muda ini mesti kaya. Nah, upaya kalian bilang kaya. Makanya ada, kalau kita makan roti ada Sri kaya. Pernah orang makan roti Sri miskin? Sri kaya. Kaya. Jangan lagi nanti kalian berpikir, umat Islam ini harus susah, melarat. Islam mengajarkan kaya. Ini masjid bisa tegak berdiri karena apa? Karena orang Medan kaya. Ini gedung bisa, ini belakangnya apa nih? Sekolah. Sekolah bisa tegak berdiri karena kaya. Ini tenda ini banyak karena kaya. Kalau tak ada duit macam mana buat tenda? Jangan lagi kalian berpikir, aku Pak Ustaz tak usahlah, dunia ini hanya mengacau saja, aku mau mati aja nih. Tak betul. Pak, mana ruko toko bapak kemarin? Aku tak kurus lagi toko itu Pak Ustaz, karena melalaikan aku dari Allah. Aku pikirnya mau berzikir, mau mati aja nih. Nah, matilah situ. Kita mati-mati, tapi pas giliran makan siang, banyak dua bungkus juga. Nah, apa itu? Nah, oleh sebab itu maka ini mesti kita bawa. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, ada orang yang bersedekah tapi dia tidak riya, dia tidak sum'ah. Maka anak-anak muda, kalian bangkitkan entrepreneurship. Kalian akan menjadi entrepreneur-entrepreneur yang akan menolong agama Allah dengan harta dan kekuasaan mereka. Ini sedang banyak orang yang sedang bagi-bagi sedekah. 2018-2019 masanya orang banyak bagi-bagi duit, betul? Bagi duit, bagi duit, bagi duit. Kain sarung, wow, kain sarung. Sesudah kita dapat, bawanya sembahyang pun kita malu. Tertulis di sarung, coblos nomor. Berapapun kalian dikasihnya duit, insya Allah jamaah ini kaya-kaya semua. 100 ribu takkan mau dijualnya akidahnya, suaranya, mencoblos orang yang tak seakidah, seiman demi duit 100 ribu, betul? Pai, ku kasih kau duit 100 ribu, coblos aku ya? Tidak lah ya. Enak aja, kau pikir imanku bisa 100 ribu? Kalau 100 juta, aku istikharah dulu. Banyak juga itu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, ada orang mau ngasih 100 juta. Boleh tak kita terima? Tak boleh. Kenapa? Oh, tak boleh, itu haram. Berapa? 100 juta. Nanti kami bagi dua sama Ustaz. Nanti saya carikan dalil. Baik-baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini kita lakukan, insyaallah tertolonglah kita di hadapan Allah, maka kita akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Saat itu tidak ada naungan, disitulah kita baru tahu, oh, panasnya bagaimana sampai diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki. Yang lebih hadimahu, mendidih otak di kepala, mendidih otak di kepala saking panasnya. Maka kita selalu minta waqina azabannar, waqina azabannar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga tanpa melalui neraka, insyaallah.